bihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musola Al-Ikhlas Sandawa Rahimani wa Rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah buku Adabul Khidbati wa Zifaf fi Sunnah Al-Mutahharah karya Amr Abdul Mun'im Salim hafizallahu ta'ala. Beliau katakan hafizallahu ta'ala wa kadzalika falyatakhayyar, dan demikian pula hendaklah memilih wanita yang terjaga, yang mulia, al-afifah, yang memiliki iffah, memiliki kehormatan. Allati in ghaba anha, yang jika suaminya pergi meninggalkannya, tidak di rumah atau tidak berada di dekatnya, hafizatuhu, maka dia menjaga fi irdihi, kehormatan suaminya. Tidak dia jelek-jelekkan suaminya, tidak dia umbar, tidak dia bahas, dan tidak dia bincangkan aib-aib suaminya. Kemudian wa nafsiha, dan dia jaga dirinya tidak selingkuh dengan berbagai macam bentuknya. Dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Abu Mursid al-Ghunawi radhiyallahu anhu jaa datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada Nabi untuk menikah dengan imra'atan baghiyan, seorang perempuan yang baghiyan, pelacur. Yang tentu perempuan pelacur ini berzina dengan semua orang. Kanat sadiqatahu fil jahiliyah, yang perempuan ini adalah kekasihnya dan pacarnya di masa jahiliyah. Tudu'a, perempuan tersebut disebut dengan sebutan atau namanya anak. Fasakata anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma diam ketika ditanya tentang hal ini, ketika dimintai izin tentang hal ini. Lantas Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, az-zaniyatu la yankihu ila zanin aw musyrik. Pelaku zina perempuan tidaklah menikahinya kecuali lelaki yang berzina atau lelaki musyrik. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Abu Mursid al-Ghunawi. Lantas Nabi bacakan ayat tersebut kepada Abu Mursid. Faqala lahu, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Mursid, janganlah engkau menikahinya. Wahada, dan hal ini karena az-zaniyah, pezina perempuan, apalagi al-baghiyah, apalagi dia pelacur, adalah termasuk dari tiga kehancuran yang disebutkan oleh Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Itu perempuan yang jika engkau pergi jauh darinya, khawanatka, maka dia akan khianat kepadamu. Yang berkata Ibn Umar, kemarin telah kita baca di halaman 31, dan perempuan yang jelek, yang jika engkau hadir bersamanya, berada di dekatnya, maka dia membuatmu emosi dan marah. Dan jika engkau pergi meninggalkannya, khawanatka, maka dia khianat kepadamu. Walidha, oleh karena itu, maka Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, wala tahilu, tidaklah halal menikah dengan musafihatun, pelacur. wala dhatu khodanin, tidak pula dhatu khodan li muslimin bagi lelaki muslim. Al-musafihatu artinya az-zaniyatu, pezina. Dhatu khodan artinya adalah hiya perempuan, laha habibun, dia punya pacar, punya kekasih, au asyikun, pacar, au sahibun, atau ya sama ya, maknanya pacarnya. Maka kalau penjelasan yang disampaikan di sini, maka seakan-akan musafiha sama dhatu khodan itu tidak ada bedanya. Bedanya dhatu khodan itu adalah perempuan yang dia berzina, namun dia cuma mau berzina dengan satu orang saja, yaitu pacarnya. Dia tidak mau dengan yang lainnya. Husab mah pacarnya dia mau. Sukarela. Bolak-balik melakukan hal tersebut. Tapi kalau musafihah, nah itu dia open pada publik. Ya, siapa yang mau mendekatinya, dia tidak menolaknya. Semuanya dia layani. Kalau dhatu khodan, dia cuma mau melayani ya, pacarnya saja. Ya, maka dhatu khodan ini di tempat kita atau di masyarakat kita maknanya bisa jadi yang pacaran sudah berlebihan, itu dhatu khodan. Terus bentuk yang lainnya biasa disebut dengan wanita simpanan, tidak dinikahi, namun bisa jadi diperlakukan perlakuan khusus, dikasih rumah dan sebagainya, kasih fasilitas, dikumpuli tanpa ikatan pernikahan. Boleh jadi pula nama yang lainnya adalah dhatu khodan adalah pasangan kumpul kebu. Maka itu satu rumah. Kalau tadi perempuan simpanan, boleh jadi dia punya lelakinya, punya istri sah, istri resmi dinikahi, kemudian ada punya perempuan langganan zina yang diperlakukan spesial dalam pengertian dinafkahi rutin dan sebagainya, namun tidak dinikahi dengan pernikahan yang sah, baik secara agama ataupun secara administrasi. Atau kemudian pasangan kumpul kebo. Nah, semuanya masuk dalam istilah dhatu khodan. Kemudian hukum az-zawaji, hukum menikah dengan wanita yang pernah berzina. Karena zaniyah itu tidak mesti pelacur. Kalau al-baghi itu pasti zaniyah. Tapi kalau zaniyah belum tentu al-baghi. Zaniyah artinya perempuan yang berbuat zina. Boleh jadi dia baghi, dia jadi pelacur, boleh jadi dia dhatu khodan. Boleh jadi pula termasuk zaniyah adalah seorang perempuan yang berzina sekali berzina dan dia belum bertobat. Dia zinanya tidak berkali-kali. Cuma sekali namun dia belum bertobat darinya. Maka kalau hukum nikah bizaniyah, maka ini mencakup semuanya. Boleh jadi dia pelacur, boleh jadi dia zatu khodan, boleh jadi dia sekedar atau dengan tidak bermaksud sekedar, namun dia pernah berzina dan dia belum bertobat, atau sekali berzina. Intaha qaqat taubatuha, jika memang betul-betul dia telah bertobat. Maka di sini sampaikan, maka jika tahaqqaqat telah betul-betul perempuan yang berzina tersebut bertobat, wafa'at dan kembali ila amrillah, pada ketentuan Allah. Ini ketentuan Allah adalah punya rasa malu, menjaga kehormatan, tidak berhubungan dengan lawan jenis, dengan melanggar ketentuan syariat. Itu semua adalah amrillah dalam masalah ini. Dan dia menyesali kecerobohan yang telah dia lakukan, fi jambihi, berkenaan dengan hak Allah. Wa aslahat, dan dia memperbaiki diri. Terlihat setelah dia bertobat, amalnya, keadaan hatinya jauh lebih baik daripada keadaannya sebelum bertobat. Itu aslahat, memperbaiki diri. Ya, dia jadi mendekat kepada Allah, rajin ibadah. Ya, dengan peningkatan yang signifikan dan seterusnya. Maka aslinya Allah itu tawab, penerima tobat, maha pengampun, maha pemurah, maha penyayang. Maka dalam keadaan demikian, yajuzu az-zawaju biha. Ya, boleh seorang lelaki baik-baik menikah dengannya. Dan adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaqulu fi dzalika, beliau berkata tentang hal ini, tentang seorang yang awalnya berzina kemudian nikah. Maka beliau katakan, awalhu safah wa akhiruhun nikah. Ya, awalnya adalah zina, sedangkan akhirnya adalah pernikahan. Awaluhu haram, awalnya adalah haram, wa akhiruhu halal, sedangkan akhirnya adalah halal. Ya, wa qala Silah ibn Usyaim rahimallah, la ba'sa in kana ta'ibaini, tidaklah mengapa jika keduanya telah betul-betul bertobat, maka Allah lah yang lebih berhak untuk menerima tobat keduanya. Wa in kana, namun jika keduanya adalah zaniyaini, adalah pezina, fal khabisu 'alal khabisi, maka orang yang busuk itu ya suka dengan yang busuk. Maka Ibn Abbas tadi mengatakan, awalhu sifah, ya, bacanya sifah, wa akhiruhun nikah, maka wazannya sama dengan nikah. Mm-hmm. tentang apa dzatu khodan itu ada di ayat di surat An-Nisa ayat yang ke-25. Kalau katakan fankihunna bi'izni ahlihin, nikailah mereka, nikailah perempuan dengan izin keluarganya yaitu walinya, wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf, berikan kepadanya maharnya dengan kadar yang wajar, musonatin, dan adalah wanita-wanita yang memiliki kehormatan, khairu musafihatin, bukan pelacur, wala mutakhidati akhdan, bukan pula wanita yang punya pacar, punya pasangan ilegal. Di tafsir Ibnu Katsir, muhsanatin ay afaif, wanita yang menjaga kehormatan, ani zina, tidak berzina dan tidak melakukan zina. Khairu musafihatin, tidak musafihatin. Apa itu musafihatin? Wahuna azawani musafih, ini perbuatannya namanya sifah, orangnya namanya musafihah. Tadi perkataan Hasan al-Basri, musafihah, dia adalah pezina, alati la yamtana'na man ardahunna bilfahisha, yang tidak menolak siapapun laki-laki yang mau berzina dengannya. Yang penting cocok, sepakat bayarannya dan sebagainya, dia tidak nolak. Sebagaimana penjelasan Ibnu Abbas tentang musafihat, hiya zawani al-mu'alinat, pezina terang-terangan, yani az-zawani allati la yamna'na ahadan aradahunna bil-fahishah, yang tidak menolak laki-laki siapapun yang mau berzina dengannya asalkan cocok dan sepakat. Wala mutakhidati akhdan, tidak pula jangan hanya menjadikan perempuan tersebut sebagai akhdan, ay sadi, ay akhila, kekasih, yakni sidik, yaitu pacar. Kalau Dhahak, Dhahak mengatakan wala mutakhidati akhdan, makna akhdan datul khalilil wahid, dia punya satu pacar laki-laki, al-masis al-mukiratu bihi, dia itu tetap dengannya, tidak ganti-ganti pasangan. Nahallah an dhalik, maka Allah subhanahu wa ta'ala melarang dari hal tersebut, melarang menikahi perempuan tersebut, madamat kadhalik, selama kondisinya demikian. Ya, maka akhdan atau dhatu khodan itu cuma punya satu pasangan, dia tidak gonta-ganti, dia zina dengan satu orang ini tanpa ganti-ganti dengan yang lain. Ayat tentang masalah akhdan ada juga di surat Al-Maidah ayat yang 5. Di tafsir Ibnu Katsir untuk Al-Maidah ayat yang 5, wala mutakhidati mutakhidi akhdan aidzawatil asyiqaq alladzi la yaf'aluna illa ma'ahunna. Itu punya pacar yang mereka tidaklah melakukan zina kecuali dengan pacarnya tersebut. tentang kisah tadi anak. Ini ada kisah Marthad ibn Abi Marthad. Oh, bacanya Marthad. Nah, anak Aba Marthad bacanya. Kisah Marthad ibn Abi Marthad, wa kana rajulan yahmilul asra min Makkah. Hatta ya'ti bihim al-Madinah. Dia adalah seorang yang membawa tawanan dari Mekah sampai dibawa ke Madinah. Qal wakanat imra'atun baghiyun bi Makkata yuqalu laha Anaq. Ada seorang perempuan pelacur di Mekah namanya Anaq. Wakanat shadiqatan lahu, dan di Anaq ini adalah mantan pacarnya dulu. Wa innahu kana wa'ada rajulan, maka Abu Marthad, Marthad ibn Abi Marthad ini punya janji dengan seorang dari tawan Mekah yang milu akan dia bawa ke Madinah. Qal faji'tu, maka aku datang ke Mekah, hatta intahaitu ila dhillin, aku mendatangi satu naungan, dhilli ha'idin, naungan satu kebun atau satu tembok di antara tembok Mekah di malam ketika itu rembulan demikian terang menyinarkan sinarnya. Faja'at anaqun, maka datanglah anak malam-malam, fa'abasarat sawada dhilli bijambil ha'idi, dia melihat gelap hitam-hitam bayanganku di samping tembok. Falamma intahat ilayya arafathu, maka tatkala dia sampai dekat denganku, maka dia mengenalinya. Faqalat, maka anak mengatakan, Marthadun, ini Marthad. Aku katakan, Marthadun, Marthad. Faqalat, maka anak mengatakan, marhaban wa ahlan, selamat datang. Haluma mari, fabit indana alailata. Maka ditawari, malam ini tidur di tempatku saja. Ditawari gratisan sama anak. Maka apa respon Marthad? Ya anak, haramallahu zina. Masalah ya, ditawari gratisan zina, maka yang keluar adalah, wahai anak, Allah mengharamkan zina. Fa'ataitu, maka aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, bolehkah aku nikah dengan anak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam, tidak merespon pertanyaanku syai'an sedikit pun, sampai turunlah ayat. Ini yang tadi kita baca, ini versi lengkapnya. Kalau tadi yang kita baca diriwayatkan oleh Al-Bara'ah kecuali Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Jadi diambil bagian pokoknya saja. Ada kisah yang lainnya, wa kadzalika ja'a an Abdullah bin Mughaffal. Ada kisah yang lainnya tentang semisal hal ini. Dari Abdullah bin Mughaffal, ada perempuan kanat barian yang merupakan pelacur di masa jahiliyah. Fama rabia rajulun au marat bihi, maka ada seorang laki-laki yang melewatinya atau dia melewati seorang laki-laki. Fabasata yadahu ilaiha, maka dia julurkan tangannya kepada perempuan tersebut. Faqalat, kali ini yang sudah. Faqalat, maka perempuan tersebut, mah innallaha adzaba bisyirki wa ja'a bil Islam. Sesungguhnya Allah menghilangkan kemusyrikan dan mendatangkan Islam. Fatarakaha, maka laki-laki tersebut meninggalkan perempuan tadi, wa walla, dan balik kanan. Namun sambil balik kanan, wa ja'ala yang duru ilaiha, dia masih tetap memandangi perempuan tersebut. hatta asaba wajahahu al-haita, sampai-sampai wajahnya itu nabrak tembok. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lelaki ini datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan hal tersebut kepada Nabi. Faqala, maka respon Nabi. Jadi nampaknya yang tobat ini malah pelacurnya. Ada lelaki yang mendekatinya, dia menolaknya. Ya, dia mengatakan saya sudah tidak lagi ya, seperti itu. Maka Nabi mengatakan, anta abadun aradallahu bika khairan, kau seorang hamba yang Allah inginkan kebaikan padamu. Inna Allah tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala jika menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, Allah segerakan hukuman dosanya sehingga dia tidak mendapatkan balasan tersebut, dosanya tersebut pada hari kiamat. Ini, tadi dia mandangi cewek ini, pelacur yang sudah tobat, sampai akhirnya wajahnya nabrak tembok. Itu direspon oleh Nabi, engkau adalah seorang hamba yang Allah inginkan kebaikan pada dirimu karena disegerakan hukumannya di dunia. Nah, ada penjelasan yang lain tentang akhdan. Wala mutakhidati akhdan, ini dari Ahkamul Quran karya Al-Jassas Al-Hanafi. Qala Ibn Abbas, kana qaumun minhum yuharrimuna madhahara min az-zina. Ya, sebagian orang jahiliyah itu mengharamkan zina yang terang-terangan. Ya, wa yastahiluna ma khafiya minhu. Dan namun menghalalkan zina yang sembunyi-sembunyi. Wal khadan huwa sadiq lil mar'ati yasni biha sirran. Sedangkan khadan itu adalah pacar seorang perempuan yang dia berzina dengan perempuan tersebut sembunyi-sembunyi. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan kecil yang terang-terang ataupun tersembunyi. Wazajara, maka terang-terangan pelacuran, terang-terangan ini, kalau sembunyi-sembunyi tadi zina sama pacarnya, zina sama perempuan simpanannya, ini, zina sembunyi-sembunyi. Wazajara anil wata'i, dan melarang hubungan badan kecuali nikah sahih atau milku yamin. Ada lagi penjelasan, kutipan penjelasan Al-Hasan Al-Basri dari kitab Tafsir Baghawi. Qala Al-Hasan, al-musafihah hiya anna kula man da'aha tadba'uhu. Ini musafihah, pelacur adalah perempuan yang kula man da'abiyah, semua laki-laki yang memanggilnya maka dia akan menerima panggilannya. Wadhatu khodanin ay takhtassu biwahidin. Kalau khodan itu cuma spesial biwahidin, untuk satu laki-laki. Latasni illa ma'ahu, dia tidak mau berzina kecuali sama satu laki-laki itu saja. Wal arabu kanat tuharimu al-ula wa tujawizu athaniyah. Umumnya orang Arab itu mengharamkan yang pertama, melarang yang pertama, pelacuran terang-terangan, terbuka. Namun tujawizu adzaniyah. Ya, namun tidak mempermasalahkan dan tidak menganggap jelek jenis yang kedua. Ya. Dan ini sebagaimana jahiliyah modern. Ya, jahiliyah modern slogannya apa? Jangan gonta-ganti pasangan. Jangan gonta-ganti pasangan. Mau nikah mau enggak, yang penting jangan gonta-ganti pasangan. Pasangannya ajak itu-itu saja. Maka ini berarti tujawizu adzaniyah, membolehkan jenis yang kedua. Kalau kemudian pelacuran gonta-ganti pasangan, nah itu yang dianggap negatif, diharamkan, dianggap negatif, jelek, sangat berbahaya. Ya, tapi kalau stabil dengan pasangan tertentu, mau nikah mau enggak, ya, enggak nikah enggak apa-apa, yang penting jangan gonta-ganti pasangan. Maka itu seperti aturan sosial jahiliyah. Ya, maka ada tentang khodan itu tipikalnya zina cuma dengan satu, kemudian yang kedua zina itu adalah zina sembunyi-sembunyi bukan terang-terangan, kemudian berkenaan dengan zatu khodan itu orang Arab lebih toleran dengan hal ini, Arab jahiliyah toleran dengan zatu khodan dan lebih dan negatif dengan pelacur terang-terangan. Di tafsir Qurtubi waqila dan ada yang menjelaskan musafiha al-mujahirah bizina, terang-terang berzina. Alati tukri nafsaha lidhalika, yang dia menyewakan dirinya untuk dizinai. Wadatu khodan walati tasni sirran, zatu khodan itu zinanya sembunyi-sembunyi. Waqil ada menjelaskan al-musafiyah al-mabdhulah. Musafiyah artinya yang diberikan kepada siapa saja yang mau. Wadatu khodan allati tazni biwahidin, ini hanya mau berzina dengan satu laki-laki saja. Wa kanatil arabu ta'ibu al-i'lana bizina wala ta'ibu ittikhada akhdan. Orang Arab jahiliyah mencela zina terang-terangan, pelacuran, namun tidak mencela ittikhada akhdan, zina dengan pacarnya, dengan kekasihnya. Thumma rafa'al Islamu jami'a dhalika, kemudian Islam mengharamkan semua hal itu. Maka turunlah firman Allah Ta'ala, wala taqrabul fahisyata ma dhahara minha wa ma batan. Janganlah kalian dekati perbuatan keji yang terang-terang dan yang sembunyi-sembunyi. Nah, ternyata yang dimaksud sembunyi-sembunyi, perbuatan keji sembunyi-sembunyi itu dhatu akhdan. Zina yang tanpa gonta-ganti pasangan. Sedang perbuatan keji ma dhahara itu pelacuran. Perbuatan keji terang-terangan itu pelacuran. Kalau wama boton yang tersembunyi, ya, artinya ini tadi sama pacar atau termasuk juga datu akhdan itu pasangan selingkuh. Ya, model pasangan selingkuh itu kan stabil dengan satu saja, dengan selingkuhannya saja tanpa yang lain, itu semuanya akhdan. Ya, ada pacar, bisa jadi wanita simpanan, kumpul kebo, pasangan selingkuh, ini bentuk khodan. Di tafsir Al-Manarnya Muhammad Abduh, khodan wa sahib, itu pacar, yutlak al-dhakar wal-untha, Khodan itu bisa artinya pasangan pacarnya yang laki-laki ataukah perempuan. Wakana zina fil jahiliyah ala qismain. Zina di masa jahiliyah itu ada dua macam. Ada yang terang-terangan, ada yang sembunyi-sembunyi. Ada yang am, ada yang khas. Fal khasu sirri, maka yang khusus, spesial dan sembunyi-sembunyi. Anta ayakuna lil mar'ati, seorang perempuan itu punya khodanun, pacar laki-laki, yasni biha sirran. Yang dia berzina dengannya sembunyi-sembunyi, maka dia tidak berikan dirinya likuli ahadin pada setiap orang. Wal amul jahri. Sedangkan yang terang-terangan atau nama lainnya adalah zina al-am wa al-murad bisifah. Itulah yang dimaksud dengan sifah, itulah yang dimaksud dengan bira. Wa kana al-baghaya min al-ima'i. Dan adalah pelacur itu di masa jahiliyah yang baghaya. Yang pelacur yang menjadikan zina sebagai sumber pendapatan. Itu kalau di masa jahiliyah minal imai semuanya adalah budak. Wa kunna yansibna rayat, mereka memasang bendera al-humur, bendera berwarna merah. Litu'rab manaziluhunna, supaya diketahui rumahnya. Diatkan dari Ibn Abbas beliau mengatakan orang jahiliyah mereka mengharamkan zina yang terang-terangan. Mereka mengatakan zina yang terang-terangan itu lu'mun, satu hal yang jelek, namun mereka menghalalkan zina yang tersembunyi. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan la ba'sa bihi, tidak mengapa. Dan tentang pengharaman dua jenis zina ini Allah turunkan firman-Nya wala tuqabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Janganlah kalian dekati perbuatan keji yang terang-terangan ataupun yang sembunyi-sembunyi. Wal murad, dan yang dimaksudkan adalah pengharaman zina terang-terangan dan menganggap jelek dan menganggap apa yang dilakukan itu adalah satu hal yang laim. Wa hadani naw'ani minaz zina, dan zina dua jenis zina ini terkenal saat ini dan tersebar di negeri-negeri Eropa dan negeri-negeri yang mengekor Eropa dalam kejelekan kemodernan Eropa. Itu sedikit melebar tentang masalah khodan. Kemudian kembali kepada ayat di surat An-Nur ayat yang ketiga, wal maqsudu bin nikahi, dan yang dimaksud dengan nikah dalam ayatul karimah dengan ayat adalah al-wata'u, hubungan badan. Fayakunun makna al-ayat, sehingga makna ayat azaniyah itu perempuan yang pezina, perempuan tidak akan disetubuhi kecuali oleh lelaki yang memang penggemar zina, semisal dia ataukah lelaki musyrik. Mazani, dan lelaki yang berzina tidaklah menyetubuhi kecuali wanita pezina semisal dia atau wanita musyrikah. Fa innal mar'atal afifata, karena perempuan yang memiliki afifah, ta'aba, dia menolak antuzawija nafsaha, untuk menikahkan dirinya dengan seorang lelaki yang berzina. Demikian juga lelaki yang afif itu menolak untuk menikah dengan perempuan yang berzina. Wakil, dan ada yang mengatakan maknaha, makna ayat, perempuan yang berzina tidaklah berzina kecuali dengan laki-laki yang berzina atau musyrik. Dan laki-laki yang berzina tidaklah berzina kecuali dengan wanita berzina atau wanita musyrikah. Wa haruma zina 'alal mu'minin, dan zina itu haram atas orang-orang yang beriman. Maka ada dua pendapat ulama tentang layang kihuha. Itu maknanya apa? Ada yang memaknainya dengan menikah. Dan makna yang kedua adalah jima al-wata'u hubungan biologis sama dengan zina. Wa ala ayin minhuma, maka pakai pendapat manapun dari dua pendapat ahli tafsir dalam untuk ayat ini, bukanlah yang dimaksudkan dengan nikah dalam ayat adalah nikah dalam makna fiqhi dan syar'i berupa akad nikah wa zawad dan pernikahan. Karena muslim meskipun dia lelaki muslim meskipun dia pelaku zina, tidak boleh menikahi wanita musyrikah penyembah berhala. Sebagaimana wanita muslimah meskipun dia berzina, tidak boleh yang menahan ikatan pernikahannya, yaitu yang menjadi suaminya, rajulun musyrikun, lelaki musyrik penyembah berhala. Fatabayyana, maka jelaslah bahasanya dimaksud dengan nikah dalam surat An-Nur ayat yang ketiga adalah al-wata'u, hubungan biologis, dan itu sama dengan zina. Wa marajaha Ibnu Jarir At-Tabari, inilah pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, dan inilah pendapat Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, wa ghairu wahidin dan lain-lain. Maka tafsir untuk surat An-Nur ayat yang ketiga itu adalah makna dan tafsir untuk An-Nur ayat ketiga itu muskil. Letak muskilnya tadi telah kita baca, lelaki atau perempuan muslimah meskipun dia pezina tidak boleh nikah, akad nikah dengan lelaki musyrik. Demikian juga lelaki muslim meskipun dia pezina tidak boleh nikah dengan wanita musyrikah penyembah berhala, orang Hindu, orang Buddha entah yang lainnya. Maka menimbang hal ini, maka nikah itu cocoknya adalah maknanya hubungan biologis alias zina. Sehingga ini membahas tentang masalah pasangan zina. Ini partner zinanya. Kalau perempuan yang berzina, ya siapakah partnernya? Kalau orang, kalau bukan orang kafir yang tidak tahu halal haram, ya, maka seorang muslim yang tahu halal dan haram namun nekat zanin, ini lelaki berzina. Demikian juga sebaliknya, siapakah sih yang akan dijadikan sebagai pasangan zina atau oleh seorang laki-laki muslim yang suka zina? Ya, maka dia akan cari, kalau enggak wanita musyrikah, ya, perempuan muslimah yang juga demikian keadaannya sama dengan dirinya. Ini kalau menimbang hal ini. Nah, di sisi yang lain tadi telah kita baca kisahnya Abu Marthad Al-Ghanawi dengan anak. Maka apa yang mau diinginkan? Abu Marthad ini minta izin kepada Nabi untuk apa? Untuk minta izin untuk berzina? Kalau mintanya minta izin untuk berzina, sejak awal Nabi tidak akan cuma diam, langsung akan mengatakan tidak boleh, hukumnya jelas. Tapi Nabi diam, tidak memberikan jawaban sampai turun ayat. Maka ini menunjukkan bahasanya yasta'dhinahu ayyankiha imra'atan bariyah, meminta izin untuk nikah dengan perempuan pelacur ini, nikahnya bukan al-wata'u, bukan al-jima'u, bukan az-zina. Namun yang diinginkan adalah akdun nikah, melakukan akad nikah. Dan kaidah dalam tafsir surati sababin nuzul qat'iyatud dukhuli, suratu sababin nuzul qat'iyatud dukhul. Jika satu ayat itu punya sababun nuzul, maka sababun nuzul harus menjadi makna ayat atau minimal bagian dari makna ayat. Harus itu. Ya, mungkin saja ayatnya luas, redaksinya luas. Nah, dari redaksi yang luas itu salah satunya adalah mencakup sababun nuzul. Maka berdasarkan kaidah ini tidak mungkin sababun nuzulnya tentang akdun nikah, nikah dengan pezina. Setelah itu makna ayatnya murni masalah al-wata'u al-jima'u, tidak ada kaitannya dengan akdun nikah. Tidak mungkin. Ya, karena sababun nuzul itu harus menjadi bagian dari, harus menjadi bagian dari makna ayat. Ya, oleh karena itu tafsir surat, untuk surat An-Nur ayat yang ketiga itu muskil. Di sini ada kaidah syariat yang sudah mapan, tidak boleh nikah dengan nikah dalam artian akad nikah dengan musyrik atau musyrikah. Dan di sisi yang lain ada sababun nuzul yang menunjukkan kalau itu masalah ayat ini terkait dengan masalah akdun nikah. Namun yang muskil, makna ayat ini muskil, manakala kita mengambil kaidah dalam ilmu usul fikih, bahasanya lafadz mustarok itu harus dimaknai dengan salah satunya. Namun ada kaidah pendapat yang lain di kalangan para ulama usul fikih tentang lafadz mustarok. Sini nikah lafadz mustarok. Satu kata punya dua makna, yang itu setara. Bisa maknanya akad nikah, bisa maknanya hubungan biologis. Namun ayat ini tidak jadi muskil, tidak jadi bermasalah manakala kita menganut kaidah ulama yang mengatakan lafadz mustarak itu boleh dimaknai dengan dua-duanya. Sehingga kalau kita maknai dengan dua-duanya, azaniyatu la yankihu ila zanin, maka ini babnya akad nikah. Nih, yankih kalau untuk zanin itu akad nikah. Au musyrik, kalau untuk musyrik yankihnya maknanya al-wata'u. Maka langsung di satu ayat ini langsung terpakai dua-duanya. Cuma untuk yang mana? Kalau untuk zanin, maka yang kehnya maknanya adalah akdun nikah. Tidak boleh perempuan yang berzina melakukan akad nikah ila zanin, kecuali dengan lelaki yang berzina. Namun untuk aum musyrik itu beda lagi. Azaniyatu la yankihuha illa musyrikun. Nah, kalau untuk kalimat illa musyrikun, yankihnya artinya al-wata'u, hubungan biologis. Nah, kemudian kita lanjutkan sedikit arad ala Ibn Hazwin fi ibtalihi nikah zani wa zani. sanggahan kepada Ibnu Hazm yang mengatakan batalnya nikah dengan pezina laki-laki dan pezina perempuan. Alama rajahnahu, berdasarkan pendapat yang telah kami rajihkan, yaitu haramnya menikahkan lelaki yang berzina dan menikahi wanita yang berzina, akan tetapi nikah keduanya tidaklah batal dan tidaklah fasakh, yaitu rusak, sebagaimana pendapat Ibnu Hazm di Al-Muhalla. Ibnu Hazm mengatakan, kalau Ibnu Hazm mengatakan batal, la yahilu, tidaklah halal bagi seorang perempuan yang berzina untuk menikah dengan siapapun, baik lelaki yang berzina ataupun lelaki yang baik-baik, sampai dia bertobat. Fa in tabat, jika dia perempuan yang telah bertobat, halal bagi seperempuan ini menikah dengan laki-laki yang tidak pernah berzina hina idzin pada saat itu. Dan tidaklah halal bagi lelaki muslim yang berzina untuk menikah dengan muslimah, baik wanita tersebut wanita berzina ataupun wanita baik-baik, sampai dia lelaki ini betul-betul bertobat. Jika dia bertobat, halal bagi si laki-laki untuk menikah dengan wanita yang terhormat, yang muslimah hina idzin pada saat itu. Walizani al-muslim, dan boleh bagi laki-laki muslim berzina untuk yang pernah berzina untuk menikah dengan wanita kitabiah yang terjaga, yang baik-baik, meskipun si lelaki muslim ini belum bertobat. Fa'in waqa'a syai'un, tadi tidaklah halal, tidak boleh, jika terjadi satu saja dari apa yang telah kami sebutkan, fahuwa mafsukhun abadan, maka itu nikah yang fasakh, nikah yang rusak, yang tidak sah abadan, tidak ada yang lainnya. Namun idza nakaha afifun afifatan, lelaki yang baik-baik telah menikah, akad nikah dengan perempuan baik-baik, kemudian salah satunya atau dua-duanya berzina, maka pernikahan tidaklah batal bidzalika, karena hal itu. Dan tidak tahu asal-muasalnya, kalau di tempat kita ada beredar sebagian pendapat yang saya cukup sering jumpai pendapat ini karena ditanyakan. Ini kalau suami istri kemudian salah satu pasangannya itu selingkuh dengan zina, ini, maka ada orang yang beranggap di tempat kita akad nikahnya batal. Akad nikahnya batal. Logikanya menarik, ini, meskipun ini tidak benar, ini, tapi logikanya menarik. Ya, alasan kenapa jadi batal, karena ini kan zina muhsan. Zina muhsan harusnya hukumannya hukuman mati. Kalau mati ya sudah. Nih, kalau nih mati ya sudah, pisah, cerai mati, pisah karena mati. Lah karena ini ndak kena rajam, ya, maka ya, sama saja berhubungan dengan mayit. Sama saja dengan hubungan badan dengan mayit, karena dia harusnya mati. Ya, maka akad nikahnya tidak sah. Ini di masyarakat kita ada pendapat ini, ya, dan cukup banyak karena saya jumpai berkali-kali. Maka meskipun logikanya unik, ya logikanya unik, namun ini tidak benar. Ini tidak benar. Bab tentang hukuman dia semestinya dirajam berbeda dengan tentang status keabsahan pernikahan. Ya, tadi sebagaimana kata Ibnu Hazm, fainaka afifun afifatan summa zana ahaduhuma aw kilahuma lam yafsukh annikahu bidzalik, maka nikah tidaklah batal karena salah satunya selingkuh dan zina. Namun pendapat Ibnu Hazm ini mau disanggah kalau tadi tidak sah. Ini kalau statusnya ketika akad nikah itu salah satunya bukanlah orang yang baik-baik. Wahtaja lidzalika, dan Ibnu Hazm berhujah dengan beberapa riwayat dari sejumlah salaf, di antaranya adalah riwayat yang tidak valid. Wa minha ma yuta'awwal, di antaranya perlu ditakwil, dan kami akan sebutkan dan akan kami jelaskan isinya. Diatkan oleh Ibnu Abi Syaibah sana hadasana waqi' ya qala hadasana sana hadasana waqi' an Amr ibn Marwan an Abdurrahman As-Sada'i dari Ali bin Abi Thalib, ada seorang mendatangi Ali dan mengatakan, saya punya anak perempuan, saya punya anak paman, ahwaha, yang saya mencintainya. Waqad kuntu niltu minha, dan aku telah mendapatkannya. Ini kalimat yang tidak jelas. Mendapatkannya itu apa? Salah satunya kemungkinan maknanya adalah zina. Faqala lahu Aliun, maka Ali merespon orang ini dengan mengatakan, in kana syai'an batinan, jika yang kau dapatkan adalah sesuatu yang tersembunyi, yakni jima', terjadi jima', fala ya, maka tidak boleh nikah. Wa in kana syai'an zahiran, dan jika itu yang kau dapatkan adalah sesuatu yang nampak, yakni kublata, cuma dicium atau yang lain, fala ba'sa, maka tidak mengapa menikahinya. Kata penulis, wa hadza sanad, sanad ini ada padanya Abdurrahman Sudai, dan aku telah bercapek-capek untuk al-usur ala mendapatkan biografinya, ternyata aku tidak mendapatkan biografinya. Diatkan oleh Ibn Abi Syaibah, kalau sana tadi hadasana, kalau ninna artinya akhbarona. Qal na yaitu akhbarona Abdullah ibn Idris al-Audi dari Laith ibn Abi Sulaim dari Ibni Sabita. Ana Ali ibn Abi Talib, sinya Ali ibn Abi Talib didatangkan kepada beliau bimahdudin. Mahdudin artinya orang telah mendapatkan, laki-laki mendapatkan hukuman had, yaitu had karena zina. Tazawwaja ghairu mahdudatin, dia nikah dengan perempuan yang tidak pernah mendapatkan hukuman had zina. Fa farraqa bainahuma, maka Ali memisahkan pernikahan keduanya. Ya, dan ini wahwa dan riwayat tersebut yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam Musannaf, dan riwayat ini zahirud dha'fi, jelas lemahnya, karena Lais Ibn Abi Sulaim perawi yang dhaif, ikhtalata campur, tidak karuan hafalannya, ikhtalata campur bisyiddati dengan parah, bi akhiratin, di akhir hidupnya. Dan Ibnu Sabit adalah Abdurrahman Ibn Abdullah Ibn Sabit, tidak dikenal lahu riwayatun, dia punya riwayat dari Ali. Dan beliau adalah seorang perawi yang sering melakukan irsal, memursalkan, sehingga kemungkinan yang lebih mendekati riwayatnya adalah riwayat yang mursal. Wa arada, dan dibawakan dengan sanad yang saya sampai Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan tentang seorang laki-laki yang yatazawwaju al-mar'ata, menikah dengan seorang perempuan setelah dia berzina dengan perempuan tersebut. Ini ada pasangan zina, laki-laki dan perempuan setelah zina nikah. Apa pendapat Ibnu Mas'ud? Qala Ibnu Mas'udin, la yazalani zaniyaini, keduanya lanjut berzina. Kultu, kata penulis, ini adalah kalimat beliau ini ala sabili tasydid, adalah kalimat nakut-nakuti. Bukalah layu jibu kalimat ini tidaklah menunjukkan kalau akad nikah batal. Lasiyama lebih-lebih lagi telah dibawakan dengan sanad yang sahih dari Ibnu Mas'ud sendiri. Beliau ditanya tentang seorang laki-laki berzina dengan perempuan dan dia nikahi perempuan pasangan zinanya. Maka komentar beliau, wa walladzi yaqbalu taubata an ibadihi, dialah Allah zat yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Dan tadi perkataan Ibnu Abbas tentang pasangan zina yang kemudian nikah, maka kata Ibnu Abbas, awaluhu sifah, awalnya adalah perzinaan, akhirnya adalah nikah, awalnya haram, akhirnya halal. Dan diatkan dari jalur Asy'abi, Ummul Mukminin Aisyah radhiallahu anha mengatakan, keduanya terus-menerus berzina selama keduanya bareng. Yakni yang dimaksudkan adalah laki-laki yang menikahi seorang perempuan pasangan zinanya. Nah, maka Ibnu Aisyah berpendapat juga demikian. Kultu, aku katakan, Syabi hanyalah meriatkan dari Ibunda Aisyah biwasitatin, dengan perawi perantara. Ibnu Ma'in mengatakan, apa yang diatkan oleh Syakbi langsung dari Aisyah, maka itu terputus. Wa amal ajuri adupun ajuri farwa, maka dia melihatkan dari Abu Dawud, beliau mengatakan sami'a Aisyah, mendengar Aisyah. Bukatrata al-Baihaqi, dan Baihaqi telah menyanggah berdalil dengan athar ini karena dia berlawanan dengan athar Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan athar sahabat yang lainnya yang akan datang di Quba, dia sebagainya akan disampaikan dan dibaca, disampaikan di sini. Ya, demikian kurang lebih yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan diumumkan bahasanya kajian saya nanti malam di MPR Sabtu dan Ahad libur karena saya safar ke Banyuwangi.